anjing. Biar matahari bohong pada siang, pura-pura tak mau panas. Tak perlu menyiksa diri sendiri, sembunyikan cinta yang ada. Aku tak perlu bahasa apapun untuk mengungkap aku cinta kamu. Jangan.